Sapung cinta ini tulusannya untuk kau, tanpa bisa kau ukur. Lebih luas dari samudra, lebih dalam dari lautan, harusnya aku sadari itu. Dulu saya memang pernah buat salah pada kau, Satra akan ulangi lagi. Tahan satu janji ini, sapung cinta hanya untukku, sapung cinta hanya untukku. Biar bumi berhenti berputar, sapung cinta ini tak akan ikut berhenti. Biar seluruh dunia tak setuju, Satra akan ikut corang pemau, sapung cinta cuma ku. Sapung cinta ini tulusannya untuk kau, tanpa bisa kau ukur. Lebih luas dari samudra, lebih dalam dari lautan, harusnya aku sadari itu. Dulu saya memang buat salah padaku, Satra akan ulangi lagi. Tahan sapung janji ini, sapung cinta hanya untukku, sapung cinta hanya untukku. Sapung cinta ini tak akan ikut berhenti. Biar seluruh dunia tak setuju, Satra akan ikut corang pemau, sapung cinta cuma kau. Satra akan ikut dorang pemau, sapung cinta cuma kau.